بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-44 dari kitabul Hajj. Pada bab yang ke-44, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab Tawrithi Duri Makkah wa bai'iha wa syira'iha. Bab diperbolehkannya mewariskan rumah-rumah dan bangunan yang ada di negeri Mekah. Sebagaimana boleh menjual dan membeli bangunan-bangunan tersebut. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, bahwasanya para pemilik tanah dan bangunan yang ada di negeri Mekah diperbolehkan bagi mereka untuk menjualnya atau menyewakannya, dan juga boleh untuk yang lain untuk membeli tanah tersebut. Dan jika dia meninggal, tanah dan bangunan tersebut diwariskan pada ahli warisnya. Wan nas fil Masjidil Haram sawa khassah. Adapun katanya yang manusia memiliki hak yang sama, tidak ada sebagian lebih berhak dari yang lainnya, itu khusus hukum untuk Masjid Al-Haram. Jadi annas manusia berkaitan dengan Masjid Al-Haram hukumnya sama. Khassah, dan itu hukum khusus untuk Masjid Al-Haram. Adapun selain Masjid Al-Haram yang ada di negeri Mekah itu tidak sama. Maknanya yang memiliki rumah, maka rumah itu miliknya. Boleh diperjual belikan. Boleh disewakan. Dan kalau meninggal, maka diwarisi oleh ahlu warisnya. Yang manusia hukumnya sama, itu hukum khusus untuk Masjidil Haram. Dan akan disebutkan ayatnya. Liqaulillahi ta'ala, dengan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa al-'aqifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi-ilhadin bi-dhulmin nudhiqhu min 'adabin 'alim al-badi at-tariq. Allah subhanahu berfirman di surat Al-Hajj, sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalangi manusia dari masjidil, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Masjidil Haram, alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa, yang mana kami jadikan Masjidil Haram dan syahidnya kami jadikan hukumnya sama untuk seluruh manusia. Al-akifu fihi wal-bad, baik itu akif, itu orang mukim, penduduk Mekahnya, begitu pula al-bad, al-tari, al-musafir, orang luar yang datang kepadanya. Ketika mereka berada di Masjidil Haram, kedudukannya sama. Tidak ada bedanya antara pendatang dengan penduduk asli, antara mukim dengan musafir. Sekarang ini syahidnya, ini hukum khusus untuk Masjidil Haram. Adapun tempat-tempat yang lain di Mekah tidak masuk ke dalam hukum ini. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adabin alim. Dan barang siapa yang menginginkan melakukan ilhad, penyimpangan, kejahatan di Masjidil Haram, di Mekah dan kezalima, nudhiqhu min adabin alim. Kami akan timpakan kepada orang yang menginginkan melakukan ilhad tersebut adab yang pedih. Dan ini merupakan salah satu keutamaan Masjidil Haram. Orang baru memiliki niat saja, keinginan untuk melakukan ilhad, melakukan kejahatan di negeri haram, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan adab yang pedih. Kemudian beliau menyebutkan kalimat ini ma'kufan ay mahbusa. Kalimat yang lain di ayat yang lainnya yang Allah sebutkan di surah Al-Fath. Humul ladina kafaru saddukum min masjidil haram wal hadi ma'kufan an yablugha mahillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang kafir yang telah menghalangi kalian dari Masjidil Haram dan menghalangi hadiah sesembelihan yang telah dijadikan untuk atau dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'kufan ay mahbusa sayyidin an yablugha mahillah. Orang-orang kafir tersebut menghalangi hadi untuk sampai ke tempatnya. Ini terjadi di Umratul Hudaybiyah. Nabi SAW berangkat bersama para sahabatnya untuk melaksanakan ibadah umrah di tahun ke-6 Hijriah. Dan mereka membawa hadi. Akan tetapi orang-orang kafir menghalangi Nabi dan para sahabatnya untuk memasuki negeri Mekah, melaksanakan ibadah umrah. Begitu pula hadi yang dibawa oleh mereka tidak bisa masuk dan para sahabat menyembelihnya di Hudaybiyah. Syahidnya wal hadiyah ma'kufa ay mahbusa. Dan beliau menyebutkan dalam bab ini hadis Usam bin Zaid radhiyallahu taala qala rahimallahu taala haddatsana Asbagh wa Asbagh ibn al-Faraj qala akhbarana ibn Wahb Abdullah ibn Wahb an Yunus an ibn Shihab Yunus bin Yazid al-Aili ibn Shihab az-Zuhri Muhammad ibn Muslim عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله تعالى عنهما شيئا لأنهما كان مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب رضي عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قال الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض الآية. Dari Usam bin Zaid radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa beliau ketika Fathu Mekah, ketika Nabi hendak masuk negeri Mekah, beliau bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aina tanzil? Godan fidari ke Mekah. Wahai Rasulullah, di mana engkau akan singgah? Di rumahmu di Mekah. Maka Nabi mengatakan, wa hal taraka aqilun min riba au dur? Apakah aqil menyisakan untuk kita riba atau dur? Riba jamu rabah, sama mana aja dengan dur. Rumah atau bangunan. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena aqil itu putranya Abu Talib. Dan putranya Abu Talib itu ada Aqil, ada Talib, ada Ja'far dan ada Ali. Dari keempat putra laki tersebut, dua di antara mereka adalah sahabat yang mulia, itu Ja'far dan Ali. Dan dua yang lainnya dalam keadaan musyrik, itu Aqil dan Talib. Dan sudah kita katakan Abu Talib ketika meninggal, dan meninggalnya ketika Nabi masih di Mekah menjelang hijrahnya, tidak lama sebelum hijrahnya, Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Maka semua warisannya jatuh kepada Talib dan Aqil, yang keduanya dalam keadaan musyrik atau kafir. Dan Ali setelah Ja'far tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Dan sebutkan nanti kalam Umar radhiyallahu anhu, dan datang marfu'an dari Nabi SAW, la yarithul al-mu'min kafir. Seorang mukmin tidak mewarisi dari orang kafir. Kemudian kata Usam bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, wa lam yarithu Ja'far wa Ali radhiyallahu anhuma syai'a. Kata Ja'far dan Ali, yang kedua-duanya putra Abu Talib, tidak mewarisi dari bapaknya sedikit pun dari warisan. Kenapa? Li'annahuma kana muslimain. Dikarenakan keduanya adalah muslim. Nah, semua warisnya jatuh kepada Aqil dan Talib. Kenapa? Wa kana Aqilun wa Talibun kafirain. Warisan Abu Talib jatuh kepada Aqil dan Talib dikarenakan keduanya dalam keadaan kafir. Seperti bapaknya, Abu Talib. Dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la yarithul mu'min al-kafir. Seorang mukmin tidak mewarisi orang kafir. Sekali datang marfu'an dan sahih dari Nabi SAW. Dan Ibnu Syihab berkata, yaitu Az-Zuhri mengatakan, mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang mukmin tidak mewarisi orang kafir, dan sebaliknya, innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwali anfusihim fi sabilillah wal ladina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Sungguhnya orang beriman dan berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladina awu wa nasaru, dan orang-orang yang melindungi, menaungi Nabi dan para sahabat muhajirin, dan nasaru dan menolong Nabi dan para sahabat muhajirin, ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali atau sebagian yang lainnya. Nah, sudah kita katakan tadi, datang hadis dari Nabi SAW, laitsul mu'min al-kafir. Laitsul muslim al-kafir. Seorang muslim, mukmin tidak mewarisi orang kafir. Dan hukum tersebut berlaku sampai sekarang. Kalau ada al-muwaris yang mewariskan dengan waris dan yang diwarisi dalam keadaan keduanya berbeda agama, maka tidak saling mewarisi. Ada orang, seorang kaya raya, dalam keadaan dia Nasoro. Dia Nasrani. Dia memiliki putra, putra diberi hidayah oleh Allah sebagai Islam. Dia masuk Islam. Kemudian bapaknya meninggal dalam keadaan Nasrani. Maka sekalipun hartanya melimpah, anaknya yang sudah Muslim tidak mewarisi dari orang tuanya. Dan begitu pula sebaliknya. Ada seorang Muslim, kemudian di antara keluarganya yang aslinya merupakan ahli waris dalam keadaan kafir, maka orang kafir tidak mendapatkan warisan dari seorang muslim. Dan syahidnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di mana engkau hendak singgah besok di hari Fathu Makkah, Nabi menyebutkan bahwasanya warisan Abu Talib itu jatuh kepada Talib dan juga kepada Aqil. Kepada Aqil. Menunjukkan bahwasanya tanah dan bangunan di Mekah itu diwariskan. Diwariskan. Dan juga di Fathu Mekah Nabi mengatakan kepada orang-orang Mekah, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Man dakhala Ka'bah fahuwa amin. Man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin. Wa man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Kata Nabi ketika Fathu Makkah, siapa yang masuk ke Ka'bah, Masjidil Haram, maka dia aman. Dan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia pun dalam keadaan aman. Syahidnya disebutkan rumah Abu Sufyan. Berarti adalah haknya, miliknya. Jadi tanah dan rumah yang ada di Mekah, di Masjidil Haram, itu dimiliki. Dan boleh dijual, diperjualbelikan, dan boleh disewakan, dan juga diwariskan. Di sana ada pendapat yang marju bahwasanya kalau bangunan-bangunan di negeri Mekah itu tidak boleh diperjualbelikan. Milik umum. Siapa saja boleh menggunakannya, dan kalau sudah digunakan, maka diberikan kepada yang lainnya atau dipesankan yang lainnya untuk menggunakannya bagi yang membutuhkan. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.